Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh, dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk tidak berbicara dan tidak ngantuk selama khutbah ini berlangsung. Dan kita mohon diberi petunjuk untuk bisa mengambil manfaat dari khutbah yang kita ikuti pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Maka jawabannya tidak ada, karena semua kita pernah berbuat dosa. Itulah fakta dan realita yang ada dalam kehidupan manusia. Dan itu sebabnya Rasul juga pernah mengatakan bahwa setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kita ingin sedikit bicara tentang psikologi dosa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena kejiwaan dan perilaku pada manusia. Maka yang dimaksud psikologi dosa dalam konteks kita adalah kajian tentang perilaku dosa dan bagaimana sikap serta perilaku kita terhadap persoalan dosa. Di awal Ramadan, kurang lebih sebulan yang lalu, banyak ustaz yang menyajikan kepada kita hadis Nabi yang berbunyi, "Man soma Ramadana imanan wa kisaban rukiro lahu mata odana mindani." Kata Nabi, barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan penuh harap, dan dengan sungguh-sungguh melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan sudah berakhir dan saum sudah kita lakukan selama satu bulan. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang lalu sebagaimana yang dijanjikan di dalam hadis? Jawabannya adalah Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak bisa mengklaim bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosaku setelah kami lalui ibadah Ramadan tersebut. Karena mengampuni dosa itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Kita hanya berikhtiar untuk kita terampuni. Dan hadis mengatakan akan diampuni. Tetapi bagaimana case orang per orang? Allahu a'lam. Mungkin ada di antara kita yang begitu satu Sawal tiba, betul-betul Allah telah mengampuninya, sehingga kita bagaikan bayi yang baru lahir. Tetapi mungkin yang lain tidak seperti itu. Jadi lantas bagaimana sebaiknya sikap dan perilaku kita terhadap persoalan ini? Saudaraku, mungkin ada dua kondisi psikologis yang sebaiknya kita miliki terkait dengan persoalan dosa itu. Yang pertama, kita seyogianya ada perasaan ketakutan di dalam diri kita. Jangan-jangan Allah belum mengampuni dosa kita. Jadi ada perasaan itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, kita juga seyogianya memiliki rasa optimisme dan harapan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi di satu sisi ada kekhawatiran dan ketakutan, jangan-jangan Allah tidak mengampuni dosa. Tetapi di sisi lain kita harus memiliki harapan dan optimisme bahwa Allah adalah Zat Maha Pengampun dan Dia akan mengampuni. Maka jika kita memiliki dua perasaan itu, insya Allah akan mendorong kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama, kita meminimalkan untuk berbuat dosa, atau meninggalkan berbuat dosa, atau menjauhi perbuatan dosa. Dan yang kedua, ketika kita berharap dan yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka kita akan terus memohon ampun kepada Allah. Jadi tidak boleh kita mengklaim bahwa diri kita suci dari dosa setelah Ramadan, tetapi kita harus memikirkan dua hal tadi. Saudara-saudaraku, dosa kita ini banyak. Mungkin kita sudah beribadah habis-habisan, Ramadan, sholat, berbuat baik kepada orang tua, berinfak, berzakat dan sebagainya. Cuma kan pertanyaannya, apakah semua amal ibadah yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah? Kan jawabannya Allah Tuhan juga. Allah yang Maha Tahu apakah diterima atau tidak. Tetapi yang pasti bahwa dari waktu ke waktu itu sangat mungkin kita berbuat dosa. Mungkin kita tidak berzina, oke. Mungkin kita tidak mencuri, oke. Mungkin kita tidak korupsi, oke. Mungkin kita tidak menyakiti orang lain, oke. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap detik kita selalu mensyukuri nikmat Allah? Boleh jadi tanpa disadari kita mengingkari nikmat Allah, dan pengingkaran terhadap nikmat Allah itu salah satu bagian dari perbuatan dosa itu sendiri. Tuhan sudah banyak melimpahkan nikmat kepada kita. Ingatlah mungkin dulu ketika kita masih menderita, ketika kita masih fakir miskin, ketika kita masih banyak mengalami kesulitan. Hari ini Tuhan telah memberkahi kita dengan banyak rezeki, pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus dan sebagainya. Itu adalah nikmat dari Allah. Allah memberikan matahari dan kita menikmatinya. Allah memberikan udara dan kita menikmatinya. Allah memberi penglihatan dan kita menikmatinya. Sudahkah semua nikmat yang banyak itu telah kita syukuri? Boleh jadi detik-detik tertentu, menit-menit tertentu, tanpa disadari kita mengingkari nikmat ini. Dan itu adalah. Jadi ibadah kita belum tentu diterima. Tetapi dosa kita boleh jadi setiap saat tanpa disadari. Maka tidak ada pilihan lain. Di tengah dosa yang banyak itu, kita memohon ampun kepada Allah. Dan kematian yang paling menggembirakan adalah ketika seseorang mati dan menghadap kepada Allah dalam keadaan dosa terampuni. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, "Faman satulat mawazinhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinhu faulaika alladzina khasiru anfusahum." Kata Allah, barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang berat atau ringan timbangan kebaikannya, maka sungguh dia telah merugikan dirinya di sini. Jadi di akhirat kelak itu akan ditimbang antara kebaikan dengan dosa. Jika kebaikan kita lebih berat daripada dosa-dosa kita, beruntung kata Allah, berarti jalan menuju ke surga. Tetapi jika tidak, maka sebaliknya. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita memperbanyak kebaikan dan mengurangi dosa. Untuk mengurangi dosa ada dua pilihan. Pertama, jangan berbuat dosa. Yang kedua, kalau sudah terlanjur berbuat dosa, mohon ampun kepada Allah. Fakta yang kita hadapi saat ini adalah bahwa semua kita pernah berbuat dosa. Berarti, saudaraku, tidak ada pilihan lain kecuali setiap saat kita mohon ampun kepada Allah. Ketika seseorang meninggal, disolatkan oleh saudaranya, dan salah satu baca di dalam solat itu adalah Allahumma firdaku warhamku wa'afihi wa'fu'anku. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan almarhum saudaraku ini. Artinya, lagi-lagi kita mengatakan bahwa orang yang beruntung ketika menghadap Allah adalah dosa-dosanya terampuni. Bahkan ketika sudah meninggal pun, orang-orang lain yang masih hidup memintakan ampunan terhadap dosa dari almarhum. Apakah kita berharap saja nanti ketika kita meninggal tetap akan ada orang yang mendoakan kita? Walau-walau, tidak ada jaminan bahwa ketika kita meninggal, banyak di antara saudara-saudara kita yang menyalahkan kita dan mendoakan kita. Boleh jadi, bahkan tidak ada satupun yang mendoakan kita. Jadi, jangan terlalu berharap untuk didoakan oleh orang lain, tetapi mari terus-menerus kita memohon ampun kepada Allah saat ini. Saudara-saudaraku, teruslah memohon ampun, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni dosa. Di dalam Al-Quran itu berulang-ulang Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi, walaupun kita banyak dosa, jangan berputus asa terhadap ampunan Allah. Teruslah memohon ampun. Di dalam Al-Quran, Allah ada berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ لَهَا غَفُورًا رَحِيمًا. Kata Allah, barang siapa yang berbuat dosa atau dia menzalimi dirinya sendiri, ثُمَّ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, يَجِدِ لَهَا غَفُورًا رَحِيمًا, maka kamu akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi, teruslah memohon ampun. Karena ketika kita berbuat dosa, kita datang kepada Allah, memohon ampun, Allah jamin akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam ayat lain, Allah mengatakan, Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Berarti pernah berbuat dosa, maksiat, kesalahan, kekeliruan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi teruslah memohon ampun kepada Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, teruslah memohon ampun kepada Allah, karena memohon ampun itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah memerintahkan kita untuk memohon ampun kepadanya. Dalam Al-Quran banyak diulang-ulang perintah agar kita memohon ampun kepada Allah. Istighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Berarti memohon ampun itu lepas dari apakah dosa kita diampuni, kita sudah tercatat sebagai ibadah, karena kita telah menjalankan perintah yang memohon ampun kepada Allah. Saudara-saudaraku, teruslah memohon ampun, karena memohon ampun itu menjadi pintu pembuka untuk mendapatkan rezeki. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 13, nanti boleh diperiksa, Allah ada berfirman, Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Ini cerita tentang Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh mengatakan, mohon ampunlah kepada Allah. Dia katakan itu kepada umatnya. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Innahu kana ghafar. Ayat itu dan mengatakan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jika kamu memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan dari langit hujan untuk kalian. Jadi dari ayat ini jelas lugas bahwa memohon ampun bisa menjadi penyebab diturunkannya hujan oleh Allah dari langit ke bumi. Dan hujan adalah salah satu bentuk dari rezeki. Karena dengan hujan, bumi akan menjadi subur. Ketika bumi subur, tumbuhan akan berkembang dan kehidupan juga mulai berkembang. Maka hujan adalah rezeki. Jadi kalau sekarang kita menghendaki hujan, ketika kita musim kemarau, dia salah satunya dengan permohonan ampun. Ayat berikutnya mengatakan wa yumdidku bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yas'alakum an arif. Jika kamu memohon ampun kepada Allah, wa yudzikum bi amwal wa banin, maka Allah akan memperbanyak kalian harta kekayaan dan akan memperbanyak kalian anak-anak dan akan memberikan kepadamu surga dan akan menyediakan untukmu sungai-sungai dalam surga. Jadi memohon ampun menjadi pembuka bagi turunnya harta kekayaan dan turunnya anak-anak keturunan bagi kita. Jadi kesimpulan apa lagi yang bisa saya kemukakan terhadap ayat ini? Wong sudah jelas. Ayatnya lugas. Jika kita menginginkan harta kekayaan, maka salah satu caranya adalah teruslah memohon ampun kepada Allah dengan ikhlas dan khusyuk. Dan jika kita memiliki anak dan cucu keturunan, maka teruslah memohon ampun kepada Allah dengan ikhlas dan khusyuk. Jadi kepada saudara-saudara kita yang mungkin kebetulan sampai dengan hari ini belum ditakdirkan untuk memiliki anak dalam tanda kutip mandul atau penyebab lain, maka Allah menginformasikan dalam surat ini dengan jelas. Ini bisa dijadikan alternatif untuk meminta keturunan kepada Allah. Mungkin kita melakukan usaha-usaha secara medis, secara klinik, tetapi Allah jelas katakan memohon ampun bisa menjadi jalan pembuka bagi diberinya anak cucu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah cerita Zakaria yang sering kita baca dalam Al-Quran. Ketika usianya sudah sangat lanjut, termasuk juga istrinya yang sudah nenek-nenek, tetapi kemudian Allah katakan, aku akan beri kamu keturunan. Sehingga Zakaria pernah memprotes, bagaimana kami bisa memiliki anak padahal kami dan istri kami sudah sangat tua? Allah Maha Kuasa, akhirnya dia memiliki seorang anak. Ya, itu adalah bukti buah dari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, teruslah memohon ampun, karena memohon ampun itu menjadi salah satu ciri dari orang bertakwa. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, Allah ada mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِسَتَهُ Allahu ampun tahun zakarullah pastar satu ribu lebih. Kata Allah, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah jika dia berbuat pastar dosa atau dia mendolimi dirinya sendiri, zakarullah pastar satu ribu lebih. Dia segera ingat kepada Allah dan dia segera memohon ampun kepada Allah. Jadi orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi kata Allah, apabila dia berbuat dosa, dia segera memohon ampun kepada Allah. Itulah hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita dengar siang hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa iyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Saudaraku, sebenarnya dosa itu apa? Secara hukum, dosa itu adalah setiap perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Allah, baik berupa pengingkaran terhadap perintah maupun melaksanakan larangan. Sedangkan secara empiris, artinya apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat, maka dosa itu adalah setiap perbuatan yang mendatangkan kerusakan, kerugian, atau kemadorotan bagi dirinya maupun bagi pihak lain. Bagi pihak lain itu termasuk orang lain, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau alam secara keseluruhan. Sehingga itu sebabnya Allah mengatakan bahwa orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu termasuk salah satu bentuk dari perbuatan dosa. Kalau Nabi mengatakan dosa itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan itu menimbulkan kegelisahan dalam hati, menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan, gelisah, ragu, cemas dengan perbuatan itu. Dan yang kedua, kata Nabi, perbuatan itu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Jadi Nabi menunjukkan dua kriteria terhadap perbuatan dosa. Pertama, perbuatan itu menyebabkan kegelisahan dalam hati. Dan yang kedua, kita tidak ingin kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu dan dua ciri tadi muncul, insya Allah itu adalah perbuatan dosa. Mungkin kita pernah menerima uang, atau mungkin kita pernah memberikan uang. Kalau dua ciri tadi kumpul, insya Allah kecenderungannya itu adalah bagian dari perbuatan dosa itu. Renungkan. Mungkin banyak sekali kesalahan kita. Maka sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita mohon ampun kepada Allah? Saudaraku, Nabi mengajarkan dalam dua hadis bahwa Nabi itu memohon ampun kepada Allah dalam satu hari itu tidak kurang dari 70 kali. Sedangkan di hadis lain 100 kali. Ini adalah petunjuk yang jelas bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah. Nabi saja, orang yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, itu memohon ampun kepada Allah 70 sampai dengan 100 kali dalam satu hari. Jadi frekuensi di dalam memohon ampun ini patut kita perhatikan. Semakin sering semakin bagus, karena memohon ampun itu ibarat mandi. Semakin sering mandi, semakin tinggi peluangnya badan kita untuk bersih. Semakin jarang mandi, semakin kemungkinan badan kita kotor. Jadi, semakin sering memohon ampun, semakin tinggi peluang dosa-dosa kita terampuni. Yang kedua, bagaimana cara memohon ampun? Rasul pernah mengajarkan beberapa pernyataan di dalam memohon ampun. Misalnya, astagfirullah. Astagfirullah. Jadi astagfirullah adalah pernyataan mohon ampun yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasul mengajarkan begitu selesai sholat, assalamualaikum, dia mengatakan bacalah istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Bacaan lain ada yang berbunyi astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Rasul mengajarkan bacaan ini dibaca 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Kan kita diajarkan tentang zikir pagi dan zikir petang. Salah satunya adalah bacaan itu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bacaan lain. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini pun diajarkan oleh Nabi. Bacaan lain lagi. Sayyidul Istighfar, raja yang mohon ampun, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar, Nabi mengatakan jika ada orang yang membaca Sayyidul Istighfar yang tadi dengan ikhlas dan khusyuk di malam hari, kemudian dia keburu meninggal sebelum pagi muncul, Nabi katakan masuk surga. Dan ketika dia baca di siang hari, dia meninggal sebelum malam tiba, masuk surga. Hadisnya sahih insya Allah, bisa diperiksa di kitab dari Sahih. Jadi wajarlah seorang muslim hafal dan paham dari istighfar. Kalau belum, mari kita terus belajar tentang itu. Yang ketiga, memohon ampun itu Allah sarankan di dalam Al-Quran dilakukan di waktu sahur. Ini sering saya katakan berulang-ulang. Karena bunyi ayatnya begitu. Wal mustaghfiri nabil ashar. Dan dia memohon ampun di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Akhir dari malam menjelang tibanya waktu subuh. Jadi, mari kita belajar. Luangkan waktu kita sebelum subuh tiba, sudah bangun lebih dulu, entah 1 jam, entah 30 menit, entah 5 menit. Dan luangkan waktu sahur itu untuk bermunajat memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jika kita lakukan dalam sholat, itu pun tidak mengapa. Sebab di dalam sholat, banyak pernyataan permohonan ampun kepada Allah. Ketika sujud, mohon ampun. Ketika doa kita, mohon ampun. Ketika doa sebelum salam, mohon ampun. Jadi hakikatnya, ketika seseorang bangun di waktu sahur, dan dia menunaikan qiyamul lail, sesungguhnya dia juga telah memohon ampun kepada Rabb-nya. Karena di dalam sholat ada pernyataan mohon ampun. Hanya saja, sudahkah kita menyadari dan memahami bacaan mohon ampun yang kita baca di dalam sholat. Ini adalah PR kita. Dan Allah menyarankan untuk memohon ampun di waktu sahur, itu kalau tidak keliru, terulang dua kali dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Ali Imran, yang kedua dalam surat Az-Zariyat. Dan dua-duanya sama-sama bercerita tentang ciri orang bertakwa, yaitu memohon ampun di waktu sahur. Saudaraku, hal lain yang bisa mengampuni dosa adalah sholat. Nabi pernah mengatakan antara satu sholat dengan sholat berikutnya menjadi kafarat bagi pengampunan dosa. Jadi, kalau kita konsisten menegakkan sholat, sekarang sholat Jumat, waktu asar tiba, datang ke masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu, tepat azan yang dimandangkan, maka dosa di acara itu terampuni. Dalam hadis lain disebutkan, selagi orang ini tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Jadi, antara waktu sholat dengan sholat selanjutnya, menghapus dosa. Hal lain lagi yang bisa menghapus dosa adalah puasa. Ini merujuk kepada hadis tadi. Man shoma Ramadana dan seterusnya, kufir lahu wa taqabbala minhu. Barang siapa yang tahu dengan Ramadan, diampuni dengan dosanya yang lain. Jadi, insya Allah, kita berharap kepada Allah, selesai melaksanakan Ramadan selama satu bulan. Kita betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi di satu Syawal itu seperti bayi yang baru lahir. Dan tidak ada pilihan lain bagi kita untuk pertama, mari kita minimalkan perbuatan dosa. Tinggalkan perbuatan dosa, jauhi jauh-jauhnya. Dan yang kedua, teruslah memohon ampun kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang disadari maupun dosa-dosa yang tidak disadari. Ya Allah, ampunilah juga dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami. Baik yang masih ada maupun yang tak ada. Dan ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan saudara-saudara kami yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi hamba-Mu yang mustahil hingga di hayat kami. Ya Allah, jika telah sampai waktunya ada menyebut kami, maka wafatkanlah kami, ya Allah, dalam keadaan muslim. Wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu. Lindungilah kami dari azab kubur, ya Allah. Lindungi kami dari azab neraka. Masukkan kami ke dalam surga-Mu dan lahirkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepada-Mu kami beribadah. Hanya kepada-Mu kami memohon. Dan hanya kepada-Mu, ya Allah, kami akan kembali. Perkenankan doa kami, ya Allah. Subhanallahika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha akbar.